Mitra bisnis, aturan hunian berimbang yang mewajibkan para pengembang properti untuk membangun satu rumah mewah harus juga membangun dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana kini menjadi isu terhangat di dunia properti. Setelah Kementerian Perumahan Rakyat melaporkan 291 pengembang ke kepolisian, lantaran tidak taat pada aturan itu. Sanksi menurut undang-undang adalah sanksi administratif, namun para pengembang bingung dengan dilaporkannya sebagai pidana. Bahkan ada yang menilai ini sebagai kriminalisasi terhadap pengusaha. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Commercial Director HK Realtindo, Oki Ramadhani. Bu Oki, apa komentar Anda soal ini? Pada prinsipnya kewajiban pembangunan rumah 1, 2, 3 itu pada prinsipnya itu memang idealnya ada. Kenapa? Karena memang dilihat dari masyarakat Indonesia sebetulnya memang masih banyak sekali yang sangat membutuhkan perumahan. Dimana kebanyakan juga itu adalah pada posisi yang di rasio yang ketiga tersebut. Namun untuk mewujudkannya developer itu tidak bisa berjalan sendiri. Perlu didukung dari pemerintah, baik itu tingkat pusat, regulator, bahkan pemerintah daerah. Terutama developer itu sangat sulit dalam mencari lahan yang mana itu menjadi komponen utama dari suatu perumahan. Sehingga dengan harga tanah yang semakin meningkat, itu membuat developer kadang tidak mempunyai pilihan untuk bisa mewujudkan hunian berimbang 1, 2, 3 tersebut. Selain lahan, dukungan dari pemerintah seperti apa nih Bu yang dibutuhkan oleh pengembang? Oke, dukungan yang lainnya adalah selain harga lahan yang kompetitif atau mungkin lebih baik lagi jika memang disediakan lahan oleh pemerintah, maka memang harus ada insentif terhadap regulasi ataupun perpajakan. Jadi artinya kembali sebetulnya yang diuntungkan dari regulasi 1, 2, 3 ini bukan developer, tetapi masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna yang dituju adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga semua insentif atas perpajakan atau atas regulasi itu sebetulnya semuanya dikembalikan kepada para pengguna dalam bentuk apakah itu rumahnya bisa menjadi lebih murah, apakah dengan spesifikasi yang lebih tinggi namun harganya tetap sama, jadi hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana Bu Oki melihat Kementerian Perumahan Rakyat yang melaporkan sejumlah pengembang, termasuk HK Realtindo? Pada prinsipnya kami tetap melakukan klarifikasi dulu apakah memang betul prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan. Kemudian kami juga melakukan klarifikasi atas fakta-fakta yang ditemukan atau digunakan sebagai acuan pengenaan sanksi tersebut. Jadi memang ini masih berproses, artinya kedua belah pihak menurut kami harusnya dalam posisi terbuka untuk melakukan klarifikasi tersebut. Jadi kami sebagai developer tetap punya inisiatif untuk melakukan klarifikasi. Harapan kami juga dari pihak pemerintah melakukan hal yang sama dalam menyikapi tanggapan kami. Apakah sudah ada pembicaraan sebelumnya, Bu, antara pemerintah dengan pengembang terkait laporan ini? Kalau pembicaraan kepada kami mungkin tidak secara formal ya, tapi kami paham akan aturan itu dan secara korporasi kami pun sudah menyiapkan rencana tindak lanjutnya. Tetapi kembali bentuk realisasinya itu kadang kami terbentur kepada penyediaan lahan atau regulasi atau insentif perpajakan. Apakah ada dampak terhadap perusahaan terkait pelaporan ini Bu Oki? Alhamdulillah sih buat kami sih tidak ada karena sebetulnya kami tetap berkomitmen dengan janji kami kepada pembeli ya. Gitu. Nah kemudian secara regulasi juga kami tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran, jadi sebetulnya secara prinsip sih tidak ada terkena dampak langsung. It's just like a wake up call lah. Apapun peraturan yang diterbitkan, maka seharusnya ada petunjuk teknisnya atau semacam petunjuk pelaksanaan sehingga kita para pelaku properti ini tidak salah menerjemahkan atas peraturan yang diterbitkan. Jadi benturan di lapangan dikurangi gitu. Itu mungkin concern-nya kita kepada itu. Karena belum ada aturan tambahannya ya. Kalau car itu relatif lah. Sepanjang kita diberi insentif atau diberikan ini, kita juga akan memenuhi yang diminta gitu. Tidak bisa sepihak lah, artinya kita nggak bisa bekerja sendiri. Prinsipnya itu Mbak. Karena setiap daerah bisa berbeda-beda, jadi misalnya peraturan pemerintahnya sudah mengatakannya begini, nah kemudian itu peraturan pemerintah kan di tingkat nasional, umumnya di tingkat daerahnya pasti akan ada detailnya, setiap daerah bisa berbeda-beda. Jadi intinya secara prinsip oke, memang sebaiknya dijabarkan atau diterapkan, namun perlu dukungan dari semua pihak agar tidak hanya menjadi wacana, tapi menjadi suatu hal yang konkret. Demikian Commercial Director HK Realtindo, Oki Ramadhani. Saya Mandariska.